بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah dan di antara akibat jelek yang ditimbulkan oleh perbuatan dosa dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hilangnya barokah. Baik, barokah yang ada di alam semesta ini maupun barokah yang ada pada pribadi-pribadi. Allah Subhanahu wa taala menyatakan walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi walakin kadzabu faakadnahum bima kanu yaksibun. Kalau saja penduduk negeri-negeri itu mereka beriman dan bertakwa, maka sungguh-sungguh kami akan bukakan barokah atas mereka dari langit-langit dan dari bumi. Turunnya barokah, munculnya barokah dari Allah Subhanahu wa taala disebabkan dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi mereka itu mendustakan Allah, mendustakan Rasulullah, mendustakan kitabullah. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka kami siksa mereka dengan sebab perbuatan-perbuatan dosa mereka. Kalau Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang mulia ini menjelaskan sebab turunnya barokah dari Allah Subhanahu wa taala adalah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mafhum mukhalafahnya ma'asyiral muslimin rahimakumullah berarti perbuatan kufur, syirik dan berbagai macam perbuatan maksiat yang lainnya merupakan penyebab tertahannya barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala menyatakan wa min ta'thiril ma'asi fil ardi ma yahillu biha minal khasafi wazzalazil wa yamhaku barakataha. Dan di antara pengaruh-pengaruh jelek yang ditimbulkan oleh perbuatan kemaksiatan terhadap bumi adalah ma'asyiral muslimin rahimakumullah berbagai macam bencana dan malapetaka yang ada di alam semesta seperti likuifaksi dalam bahasa yang sekarang ini kita dapatkan masuknya kayak seperti di Petobo yang ada di Sulawesi Tengah di Palu sekian, yakni desa masuk ke dalam bumi. dalam sekejap mata. Taib wa zalazil, berbagai macam, yakni gempa. Yang sekarang ini kalau kita perhatikan, hampir setiap hari berita terbaru gempa terjadi, berita terbaru gempa terjadi di negeri kita. Ikhwana billah hafidhakumullah. Dan kita yakini bahwasanya yang demikian itu terjadi dengan sebab maazi, sebagaimana apa yang Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya beritakan kepada kita. Dan di antara akibat-akibat perbuatan dosa yang lainnya adalah wayamhaku barakataha. Dari perbuatan-perbuatan maksiat itu menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menghilangkan barokah-barokah yang ada di negeri kita. Baik. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu ketika lewat ke negeri yang kaum Tsamud diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Famana'ahum min dukhuli diyarihim illa wa hum bakun. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain masuk ke negerinya Tsamud, kaum yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali mereka para sahabat dalam keadaan menangis, bukan menunjukkan kebahagiaan, kesenangan, ketentraman, bukan pula dengan tujuan tamasya, akan tetapi dalam rangka mengambil pelajaran, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Boleh masuk ke mereka atau negeri yang mereka itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mereka menangis. Wa min surbi miyahihim, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun melarang mereka minum dari air-air minum di negeri tersebut. Wa min al-istiqa'i min abarihim, tidak boleh mengambil air minum mau dibawa sebagai bekal minum di perjalanan atau memberi minum kepada binatang-binatang ternaknya para sahabat, tidak boleh. Hatta amarahum an yu'lafal ajinu alladhi ujina bimiyahihim linnawadih. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan tepung gandum yang mereka itu sudah adoni, siap untuk dibuat roti. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memerintahkan adonan yang diadoni dengan airnya yang ada di kaum Tsamud tersebut supaya dikasihkan binatang-binatang mereka. Maka yang demikian ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara akibat jelek, dari akibat-akibat jelek yang ditimbulkan oleh perbuatan dosa dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, dicabutnya barokah. Barangkali yang demikian ini pula, ma'asyiral muslimin, yang terjadi di negeri kita. Negeri kalau kita bayangkan sekian puluh tahun yang lalu, baik sampai ekspor beras, tidak kekurangan. Adapun sekarang, yakni harus impor beras, belum lagi masa panen banyak berbagai macam penyakit dan yang lain sebagainya yang menjadi penyebab gagalnya panen. Termasuk sekarang yang kita rasakan kemarau panjang menyebabkan sekian wilayah pertanian gagal panen. Maka yang demikian ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala yang mengharuskan kita dan masyarakat kita bersegera untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah taala. Demikian pula yani perbuatan kemaksiatan itu pula akan menghilangkan barokah agama dan barokahnya dunia yang ada pada pribadi-pribadi kita. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wa min uqubatiha annaha tamhaqu barakatal umur wa barakatal rizq wa barakatal ilmi wa barakatal amal wa barakatat ta'ah. Dan di antara hukuman-hukuman terhadap perbuatan-perbuatan dosa, bahwasanya perbuatan-perbuatan dosa itu akan menghilangkan barokahnya umur. Kalau itu berdasarkan hitungan umur kita itu berapa? Sudah 40 tahun, sudah 50 tahun, sudah 60 tahun. Berapa kebaikan yang sudah kita bisa lakukan? Dibandingkan dengan mereka salafus saleh, mereka umurnya pendek, namun Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan barokah kepada mereka. Sehingga kebaikan-kebaikan kita rasakan karena asar daripada ketaatan mereka. Demikian juga hilangnya barokah rezeki. Kalau dari sisi makanan, subhanallah, apa yang kita makan? Bermacam-macam. Sampai bingung kita itu mau makan apa. Ini, dan ini. Dan ibaratnya kita, di zaman kita, makan itu hanya rutinitas kita saja. Gak pernah ibaratnya merasa lapar baru makan. Kecuali di bulan puasa. Tayyib. Namun subhanallah, kenapa kita itu malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, malas untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa sebabnya? Tidak ada barokah di dalam makanan kita, rezeki yang kita yang ada pada diri kita. Barokahnya ilmu. Berapa banyak dan betapa mudahnya kita mendapatkan faedah-faedah ilmu. Lebih-lebih media sosial ada di tangan-tangan kita. HP Android ada pada diri-diri kita. Grup ini, belum lagi ada teman kita ngasih faedah ini, faedah itu. Namun faedah itu hanya berlalu begitu saja. Tidak menjadikan kita semakin berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullahu taala. Belum lagi kalau kita misalnya bisa membaca kitab, mudahnya kita mengambil faedah. Karena ada maktabah syamilah, tinggal ketik, misalnya cari ayat, cari hadis, cari kalamnya para ulama, ketik salah, yakni satu kalimat atau satu kata yang ada di kalamnya para ulama tersebut, tinggal enter, keluar semuanya. Tapi barokahnya mana? Dibandingkan dengan perjuangan mereka, para a'immah seperti Imam Bukhari, seperti Imam Muslim, seperti mereka para a'immah yang lainnya. Tayyib, apa yang menyebabkan yang demikian ini bisa terjadi? hilangnya barokah dengan sebab perbuatan maasi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian juga barokahnya amal, barokahnya perbuatan taat. Wabil jumlati tamhaku barokata dini wa dunya, dan secara globalnya perbuatan-perbuatan dosa itu menghilangkan barokah baik urusan agama maupun urusan dunia. Fala tajidu aqalla barakatin fi umrihi wa dinihi wa dunyahu mimman asallaha. Maka tidak ada kamu dapatkan orang yang paling sedikit barokahnya, barokah pada umurnya, barokah pada agamanya, barokah pada yakni dunianya, dibandingkan orang yang berkelimang di dalam berbagai macam perbuatan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kenapa mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in yang ibaratnya makanannya sekali, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu pada suatu ketika sebagaimana yang diriwayatkan oleh mereka para ulama ahlul hadis, seperti orang yang pingsan karena enggak makan sekian waktu, dianggap karena kena jin. Tapi subhanallah, berapa banyak hadis yang terus kita dapatkan faedahnya, yang terus kita itu baca, yang diriwayatkan oleh mereka para ulama ahlul hadis. Masyarul muslimin rahimakumullah. Padahal dari sisi permasalahan makanan, minuman dan fasilitas dunianya demikian minimnya. Karena barokah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka tidak ada pada generasi kita. Kenapa? Karena perbuatan-perbuatan kemaksiatan kita. Masyarul muslimin rahimakumullah. Selanjutnya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyatakan, "Wa ma muhiqatil barakatu minal ardi illa bima'asil khalqi." Dan tidaklah dicabut barokah dari bumi kecuali dengan sebab perbuatan-perbuatan maksiat yang dilakukan oleh umat manusia. Sebagaimana tadi telah ayatnya kita bacakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi. Selanjutnya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, walaysat si'atur rizqi wal amali bi kathratihi. Tolak ukur barokah itu bukan karena banyaknya, lapangnya, bermacam-macamnya rezeki dan amalan itu, bukan. Wala tulul umri bi kathrati syuhuri wal a'wami. Dan bukan pula tolak ukur barokahnya umur, berarti hitungannya banyak. Berapa umurmu? 60, 70, 80, 90? Bukan. Walakin si'atul rizki bil barokatihi, akan tetapi lapangnya rezeki itu disebabkan karena adanya barokah yang ada di dalamnya. Masyarul muslimin rahimakumullahu ta'ala. Jadi tolak ukur barokah kalau seorang itu dengan rezeki yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada dia semakin menyempurnakan iman dan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hitungannya yang banyak. Dan pula, yakni barokahnya umur dikarenakan Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada dia umur, dan di mana umurnya dia makmurkan dengan berbagai macam perbuatan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, la hasada illa fitnataini. Tidak boleh orang itu berangan-angan, bercita-cita kecuali sebagaimana dua orang, dua golongan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rajulun atahullahu malan fasallatahu ala halakatihi bil aqd. Seorang yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada dia harta yang melimpah, dan sekaligus Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia berkuasa untuk membelanjakan hartanya di jalan yang hak, yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dia itu diperbudak ataupun diperbelenggu dengan hartanya, akan tetapi harta yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada dia semakin menyempurnakan ibadah dia kepada Allah Azza wa Jalla. Ini adalah harta yang barokah. Demikian juga ilmu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, rajulun atahullahu al-hikmata fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Yani seorang yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada dia hikmah, ilmu yang bermanfaat, maka dia tunaikan apa yang menjadi konsekuensi ilmunya dengan amal. Wa yu'allimuha, dan dia ajarkan nikmat ilmu yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada dia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah namanya barokah. Selanjutnya kata al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, wa qad taqaddama anna umral 'abdi huwa muddatu hayatihi. ولا حياة لمن أعرض عن الله واشتغل بغيره. Dan sungguh telah berlalu bahwasanya umurnya seorang hamba adalah berapa masa hidupnya dia di dunia, namun tidak ada kehidupan yang hakiki. Tayyib, bagi orang yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala dan menyibukkan diri dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Bal hayatul bahaimi khairun min hayatihi. Kalau orang itu berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, berbuat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, maka kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, bahkan hidupnya binatang-binatang ternak itu lebih baik dibandingkan dengan kehidupannya. Fa inna hayatal insani bihayati qalbihi wa ruhihi. Karena sesungguhnya hakikat kehidupan seorang hamba itu ditentukan dengan hidup hatinya. Hidup hatinya dengan iman, hidup hatinya dengan takwa, hidup hatinya dengan yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala hayata liqalbihi illa bima'rifati fatirihi wa mahabbatihi wa ibadatihi wahdahu wal inabati ilaihi. Dan di mana hatinya itu tidak mungkin bisa hidup dengan hidup yang hakiki kecuali dengan mengenali penciptanya, mencintainya, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Wa tuma'ninati bi dzikrihi wal unsi bi qurbihi. Merasa tenang dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, merasa senang dengan dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Wa man faqada hadhihi al-hayata faqad al-khayra kullahu. Dan barang siapa yang tidak mendapatkan kehidupan yang demikian ini, hatinya itu tidak hidup dengan iman dan takwa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah kehilangan kebaikan secara keseluruhannya. Walau tu'uwidha anha bima tu'uwidha fi dunya, walaupun diganti dengan berbagai macam pengganti yang ada di dunia. Balaisati dunya bi ajma'iha iwadan min hadhil hayah, bahkan dunia secara keseluruhannya tidak bisa dijadikan pengganti kehidupan hati yang demikian ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullahu taala, dan upaya untuk kita mengundang datangnya barokah dari Allah Subhanahu wa taala tidak lain kecuali dengan kita banyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah azza wa jalla, meninggalkan berbagai macam perbuatan dosa dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memanfaatkan sisa hidup kita, sisa umur kita untuk berbuat taat kepada Allah azza wa jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innamal a'malu bil khawatim. Hanya saja amalan-amalan hamba itu tergantung dengan akhirnya. Mudah-mudahan di sisa, yakni jatah hidup yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala melimpahkan hidayah atau taufiknya, memberikan pertolongan dan kemudahan untuk kita memperbaiki, menutupi berbagai macam kekurangan yang ada pada diri-diri kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat yang kita pelajari di season yang kedua ini, dan sekaligus sebagai penutup di dalam muhadarah kita. Apabila ada kekurangan, kekhilafan dari apa yang kita sampaikan, maka mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita di atas agamanya yang mulia dan yang sempurna sampai malakul maut datang kepada kita, roh kita dicabut oleh malakul maut, dibawa oleh para malaikat sebagai pembantunya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita mendapatkan ampunan dan keridhaannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Sini ada beberapa pertanyaan. Pertama, Ustaz, kapan daurah nasional dilaksanakan dan di mana? Insyaallah taala pengumuman menyusul karena ada beberapa kendala taib, sehingga dari pihak yakni panitia belum bisa mengetahui secara kepastiannya tentang kapan pelaksanaan daurah tersebut. Dan insyaallah taala tetap akan diadakan. Adapun tentang waktu secara pasti, maka belum ada kepastian. Adapun tempat, seperti pada tahun yang sebelumnya insyaallah taala. Baik. Di sini ada juga yakni pertanyaan. Pertama, kata Imam Syafi'i rahimahullah, ilmu itu adalah cahaya, sedangkan kemaksiatan akan menghalangi ilmu atau tidak akan masuk. Tapi kenapa ahli bid'ah dan orang-orang yang menyimpang banyak yang pintar dalam bidang ilmu agama. Bukankah bid'ah dan penyimpangan itu adalah kemaksiatan? Baik, benar, bid'ah dan penyimpangan itu adalah kemaksiatan. Ilmu, sebagaimana apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Al-Qur'anu hujjatun laka au alaik. Yang namanya Al-Qur'an itu adalah hujjah yang akan bermanfaat bagi dirimu, taib akan membelamu, menolongmu, atau yang kedua justru akan membinasakanmu. Taib. Nah, ilmu yang hakiki adalah ilmu yang memberikan kemanfaatan kepada pemiliknya. Semakin menyempurnakan iman dan takwa dia, sebagaimana apa yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan, innama yahsyallaha min ibadil ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hambanya adalah para ulama, ahlul ilm. Adapun ilmu, mungkin mudahnya mereka, sebagian daripada ahlul bid'ah, menghafal Al-Quran, menghafal ini dan menghafal daripada yakni permasalahan itu, maka yang demikian ini barangkali masuk ke dalam apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyatakan, hujjatun alaih. Yakni hujjah yang justru akan membinasakan dan mencelakakan terhadap pemiliknya. Baik. Karena tentunya ilmu yang hakiki sebagaimana apa yang telah kita nyatakan tadi adalah semakin menyempurnakan iman dan takwa si pemiliknya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari empat perkara. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yahsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Seperti ini adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Dan dari hati yang tidak khusyuk. Dan dari hawa nafsu yang tidak terpuaskan. Dan dari yang keempat, yakni doa yang tidak terkabulkan. Syahid daripada doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Apa solusi salafi dalam menangani anak soleh yang tidak mampu belajar di ponpes, yakni pondok pesantren, karena tidak ada biaya. Sedangkan lembaga-lembaga pendidikan lain banyak yang menawari beasiswa. Taib, yang pendidikan itu tujuannya hanya dunia. Taib, solusinya sebagaimana apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyatakan, bantu kepada orang-orang yang lemah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal tunsaruna wa turzakuna illa bidu'afaikum. Kalian tidak akan mendapatkan pertolongan, kalian tidak akan mendapatkan barokah rezeki kecuali dengan sebab kepedulian kalian terhadap orang-orang yang lemah di antara kalian. Maka semestinya pondok-pondok Ahlussunnah, kalau memang yakni orang tersebut tidak mampu, dibantu bagaimana anak-anaknya bisa belajar yakni akidah yang benar, belajar akhlak yang benar. Wana billah habidakumullah taala. Adapun rezeki insyaallah, kalau kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala membantu, maka Allah Subhanahu wa taala akan bantu. Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan yakni solusi kepada kita. Ta'amul itsnaini yakfi thalatha. Makanan dua porsi ibarat kita adalah cukup untuk tiga. dengan makan jamaah. Ya, makanan 4 bisa cukup untuk 5 dan seterusnya. Barokah akan turun dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kepedulian kita terhadap orang-orang yang miskin, orang-orang yang lemah, terlebih lagi adalah orang-orang yang miskin yang lemah dari ahli sunnati wal jamaah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullahu taala. Yani seorang sunni salafi mungkin di masyarakatnya dicibir sudah, yakni tidak punya, anaknya banyak lagi. Dijadikan sebagai bahan olok-olokan dan bahan tertawaan. Nah, kalau kemudian saudara yang lainnya dari ahli sunnah tidak membantunya, siapa yang diharapkan yakni memiliki kepedulian kepada mereka? Jadi jalan keluarnya barakallahu fikum adalah tetap belajar di ma'had-ma'had ahli sunnati wal jamaah, ngurus insyaallah ta'ala akan berupaya bagaimana rezeki anggaran dari biaya yang sudah ada memberikan diberikan kecukupan dengan sebab barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak merahmati maka tidak akan dirahmati. Maka belas kasihanlah yakni kepada orang-orang yang tidak mampu. Baik, di sini ada pertanyaan pula. Bismillah, afwan Ustaz. Jika Allah mencintai seorang hamba, maka akan dijadikan semua makhluk mencintainya juga. Apakah orang yang ahli maksiat juga termasuk orang yang menjadi ikut mencintai hamba yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Baik, yang ana dapatkan barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Jibril untuk mencintai hamba yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan Jibril pun mengkabarkan kepada para malaikat yang lainnya bahwasanya hamba itu dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka cintailah mereka. Tayyib. Adapun makhluk yang ada di bumi terkhusus adalah yakni orang yang berbuat maksiat yakni kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui bahwasanya dia adalah orang yang baik. Namun dengan sebab yakni perbuatan kemaksiatannya menjadikan dia itu sulit untuk mewujudkan pengakuan kecintaan dia kepada orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai contoh, kenapa kamu benci dia? Apakah dia itu yang mencuri? Tidak. Karena tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Jadi barakallahu fikum, ini yang dapat yakni kami sampaikan di majelis ini, terkhusus menjawab beberapa pertanyaan tadi. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.